Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah khalilil azizil hakim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis dan juga tempat Masjid Darul Hadis Al-Mansurah, yang semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Tentu semua itu akan bisa kita rasakan nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak terlepas dari keikhlasan mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk belajar murojaah dan seterusnya. Itulah kunci dari segala kunci kebahagiaan, ikhlasun niyah, mengikhlaskan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini hanya mengharap ridho dan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti di perjalanannya dalam materi-materi yang ada di kitab ini terjadi kesulitan atau mengalami kesulitan, maka jangan kemudian berkecil hati atau mundur, karena walaupun mungkin kita tidak memahaminya atau belum mengerti dan belum memahaminya, karena itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap akan kemudian mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahala di sini tidak tergantung dari pinter dan tidaknya kita dalam memahami kitab ini. Besar dan kecilnya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan tergantung dari kemudian kita bisa menguasai dengan cepat ataukah kita bisa menguasai tapi lambat dari materi-materi yang ada di kitab ini, akan tapi besar dan kecilnya pahala di akhirat nanti adalah tergantung dari seberapa besar, seberapa tinggi keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah thalabul ilmi ini. Nah, pembahasan kita yang terakhir, kita sudah melewati, yaitu tentang al-asma'ul khamsah, pembahasan tentang isim-isim yang lima. Namun sebelumnya kita akan mengulas sejenak atau sebentar dari materi yang sudah kita dapatkan, terutama adalah berkaitan dengan anwa'ul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada tiga, yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf, yang mana kemudian dibahas oleh mu'alif tentang alamatul ismi, tanda-tanda apa? Isim, ada berapa? Ada empat, halaman yang kedua, silakan dibuka. Tanda-tanda isim ada empat, yaitu al-khafdu wa tanwin wa dukhul alif wal lam wa khuruful jarri atau wa khuruful khafdi. Yang pertama adalah al-khafdu, ketika kata atau kalimat itu di kasrah. Contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian at-tanwin, yaitu ditanwin, baik itu rojulun, rojulan ataukah rojulin. Yang ketiga apa? Yaitu alif wal lam, ada alif dan lamnya, seperti al-ustadu ada alif lamnya. Kemudian masuk huruf jar, ketika suatu kata ada huruf jar di depannya, maka itu adalah isim, yang mana kemudian diberikan contoh oleh mu'alif 9 huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf dan juga alam. Selanjutnya adalah pembahasan macam kalimat yang kedua atau kata yang kedua, yaitu al-fi'lu, yaitu secara ringkasnya fi'l itu adalah kata kerja, sedangkan isim itu kata benda. Kemudian disebutkan di situ apa? Alamatul fi'li, tanda-tanda apa? Tanda-tanda fi'il, yaitu didahului oleh qad, sin, saufa, ataukah di akhirnya ada ta'u ta'nis as-sakinah. Nah, masih ingat nggih? Nah, yaitu didahului qad ataukah didahului oleh sin atau saufa atau di akhirnya ada ta'u ta'nis as-sakinah, ta' yang menunjukkan pelakunya adalah muannas dan disukun. Dan apa? Dan disukun itu tanda-tanda dari al-fi'lu. Atau ketika tidak ada satu dari empat tanda tersebut, maka kita bisa mengetahui suatu kata itu fi'il dengan apa? Dengan apa artinya. Kalau artinya itulah merupakan kata kerja, maka itulah yang disebut dengan fi'il. Nah, sedangkan komponen yang ketiga dari macam-macam kata adalah al-huruf. Maka secara gampangnya, kalau bukan isim dan fi'il, maka masuk dalam kategori apa? Huruf, dan tidak ada yang keempat. Karena bukan isim, bukan fi'il, berarti huruf yang pernah disampaikan. Pengertian dari huruf adalah satu kata yang tidak dipahami maknanya, kecuali dengan disambung dengan yang lainnya, disambung dengan isim ataukah dengan fi'il. Kemudian beliau juga sampaikan di sini anwa'ul jumlah, macam-macam kalimat. Ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan apa? Dengan isim, ya kan? Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan apa? Dengan fi'il. Jadi ini beliau bahas di sini agar lebih memberikan pemahaman kepada kita, karena ada isim, ada fi'il. Sehingga setelah dibahas isim dan juga fi'il, beliau sampaikan di sini kalau ada kalimat diawali dengan isim, maka itu jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il, maka jumlah fi'liyah. Nah, dan berikan contoh, al-waladu yakra'ul Qur'an, al-waladu isim yakra'u fi'il. Adapun jumlah fi'liyah, yakra'ul waladu apa? Al-Qur'an. Nah, ini sedikit untuk mengingat bagi yang lupa, bagi yang masih ingat untuk lebih memperkuat pemahaman. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah fil asma, macam-macam isim dilihat atau ditinjau dari apa? Jumlahnya. Dilihat atau ditinjau dari jumlahnya ada tiga macam. Yang pertama apa? Isim mufrad, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga isim jamak. Isim mufrad yang menunjukkan makna satu, musanna itu makna dua, dan jamak itu yang jumlahnya tiga atau lebih. Kemudian isim jamak atau isim apa jamak itu ada tiga macam. Yang pertama yang disebut dengan apa? Jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga jamak taksir. Dan kemudian dirinci satu-satu, isim mufrad adalah yang menunjukkan maknanya itu satu, baitun satu rumah, daftarun satu buku tulis. Adapun musanna adalah yang menunjukkan makna dua dengan ditambahkan di akhirnya apa? Alif dan nun atau ya dan nun, yang mana huruf sebelumnya itu di harokatnya apa? Fathah. Contohnya adalah waladun, waladani, waladaini. Waladun satu anak, waladani atau waladaini itu dua anak. Kemudian yang berikutnya adalah jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan banyak laki-laki dengan ditambah apa di akhirnya? Wau dan nun atau ya dan nun. Contohnya adalah kafirun, kafiruna, kafirina. Itu jamak mudzakkar salim. Adapun jamak muannats salim adalah yang menunjukkan makna banyak perempuan dengan ditambah apa di akhirnya? Alif dan ta. Contohnya adalah solihatun menjadi solihatun. Hasanatun. Kemudian yang berikutnya dari macam-macam jamak adalah jamak at-taksir, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak dengan perubahan dari bentuk mufradnya, berubah dari bentuk mufradnya yang mana kita katakan tidak ada pola tertentu atau khusus pada jamak taksir. Bagaimana cara mengetahui jamak taksir adalah dengan apa? Rujuk ilal qawamis, rujuk kembali kepada kamus-kamus atau banyak membaca. Nah, sehingga ini adalah merupakan hafalan dari kita. Jadi jamak taksir, batnun, butunun, kitabun, kutubun dan seterusnya, itu semua adalah simai atau kehafalan atau banyak-banyak membuka, melihat ke kamus. Nah. Berikutnya adalah terakhir adalah al-asma'ul khamsah yang kita bahas, isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan abahzu, zumalin. Bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, apa iparmu, fuka, mulutmu, zumalin, pemilik harta. Jadi sebenarnya di sini yang merupakan asmaul khamsah adalah abu, akhu, hamu, fu dan apa? Dan zu. Abu, akhu, hamu, fu dan juga zu. Adapun kaf itulah contoh saja, bisa diganti dengan dhamir selain kaf, selain apa kemarin? Dhamir mutakallim. Demikian pula kaf di situ abu ka kafnya bisa diganti dengan isim-isim dhahir. Dengan isim-isim dohir, yaitu isim yang bukan merupakan kata ganti, sehingga di situ pada tamrin semuanya adalah isim dohir, yaitu Abu Bakrin menjadi apa? Aba Bakrin, Abi Bakrin. Itu semua adalah isim yang dohir, bukan isim domir. Nah, sudah dikerjakan kemarin latihannya ya, tamrin atau belum? Maksudnya di sini sudah dibahas belum? Di lisan sudah di sini? Sudah. Berarti kita lanjutkan yang ketujuh dari pembahasan isim. Tapi ini bukan dilihat dari jumlahnya. Yaitu al ismul maksur, apa yang disebut dengan isim maksur, apa yang disebut dan dinamakan dengan isim maksur. Qala al maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah seluruh isim yang mu'rab yang di akhirnya itu adalah alif lazimah. Nah, apa itu pengertian isim mu'rab? Karena di sini beliau sampaikan isim mu'rab. Maksud dari isim mu'rab adalah mu'rabun adalah isim yang bisa, silakan dicatat, adalah isim yang bisa berubah-rubah. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah-rubah keadaan huruf akhirnya, keadaan huruf akhirnya. Ini pengertian dari isim mu'rab. Contohnya adalah ketika kita membahas apa isim musanna atau isim mufrad dulu, waladun, mana huruf akhirnya, yaitu pada huruf dal di huruf apa, di dhammah, ini bisa berubah menjadi waladan, bisa berubah pula menjadi waladin. Kalau isim musanna, wa ladani, wa ladaini. Ini juga berubah akhirnya, yang tadinya waladani menjadi waladaini. Perubahan inilah dari dhammah menjadi fathah dan kasroh disebut dengan i'rab, atau disebut ini adalah isim yang mu'rab. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah keadaan huruf akhirnya. Dari yang waladun bisa menjadi waladan, bisa pula menjadi waladin. Kalau musanna waladani atau waladaini. Kalau jamak mudzakkar salim apa? Kafiruna, kafiroin. Itu kan berubah dari kafiruna menjadi kafiroin, itu berubah. Itulah menunjukkan itulah isim yang mu'rab. Kenapa? Kafirina. Kafironi, kafiroini. Ya enggak apa-apa. Bisa juga kafironi, kafiroini, kafiruna, kafirina. Maka ini isim maksur juga isim mu'rab. Perhatikan, isim maksur adalah isim mu'rab pula, yang diakhiri dengan alif lazimah. Diakhiri dengan apa? Alif, alif lazimah. Kenapa beliau tekankan di sini dengan isim mu'rab? Karena nanti perubahannya ini tidak nampak pada isim mufrad, isim maksur. Karena nanti perubahannya pada isim maksur itu tidak nampak, tapi dia mu'rab. Berubah karena ada sebab. Gimana? Berubah tapi tersembunyi, enggak kelihatan. Nah, angel enggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan waladun, waladan, waladin. Kalau nanti contohnya ini alfata, dia tetap alfata, alfata, alfata. Lebih jelasnya akan seperti ini. Jadi berubahnya ini karena ada sebab ya, bukan tanpa sebab. Setiap orang berubah itu ada sebabnya. Maka ja'a waladun, kemudian ra'aitu waladan, yang sering dipakai marortu bi waladin. Ja'a waladun, telah datang satu orang anak. Ra'aitu, aku melihat waladan, satu orang anak. Marortu, saya melewati bi waladin, satu orang anak. Dari sini yang antum tahu mesti yang bi waladin, karena sudah lewat kan, karena ba adalah huruf huruf jer, sehingga menyebabkan setelahnya itu majrur, yang tadinya waladun kemasukan huruf jer. Apa kaidahnya? Membuat isim yang kemasukan huruf jar itu di kasrah. Jadi kalau ditanya kenapa ini waladin, karena ada huruf jar ba. Nah, bingung apa linglung? Sampai sini paham ya? Tapi kenapa di sini waladan? Karena ada ra'aitu, saya melihat. Ini namanya objek ya, yang dikenai pekerjaan. Kenapa di sini waladan? Karena ja'a, ini pelaku, ini objek. pelaku itu yang melakukan. Yang melakukan datang siapa? Waladun. Yang saya lihat siapa? Waladan. Kan beda. Waladan ini sebagai objek yang saya lihat, waladun sebagai pelaku. Jadi berubah waladun, waladan, waladin. Nah, tapi ketika isimnya itu isim maksur, apa contohnya di situ isim maksur? Ja'al fata. Fata itu pemuda. Ra'aitu al fata. Marortu bil fata. Telah datang seorang pemuda. Saya melihat seorang pemuda dan saya melewati seorang pemuda. Ini walaupun tetap sama seperti ini, al-fata, al-fata, al-fata. Di sini bukan al-fatau atau kemudian al-fata'a atau al-fatai, tapi tetap seperti ini karena ini alif lazimah. Ini semua sama. Tapi ini tetap disebut mu'rab. Makanya di sini mu'alif mengatakan isim mu'rab, padahal seluruh isim yang sudah kita lewati itu semuanya mu'rab. Nah, tapi kenapa beliau tidak menyampaikan mu'rab? Karena kelihatan nanti perubahannya. Waladun, waladan, waladin. Waladani, waladaini, waladaini. Kafiruna, kafirina, kafirina. Tapi di sini tidak kelihatan, tapi tetap itu mu'rab. Nah, perubahannya apa? Perubahannya tidak terlihat. Tidak terlihat. Apa tadi pengertian isim mu'rab? Isim yang berubah huruf akhirnya karena adanya sebab, gitu aja. Karena bahasa Arabnya karena adanya amil. Dilengkapi, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah huruf akhirnya karena adanya sebab atau karena adanya amil. Saya ulangi, seluruh isim yang sudah kita bahas dari 1, 2, 3, 4, 5 yang berdasarkan jumlahnya, ataukah al-asma'ul khomsah juga, itu semua juga mu'rab. Sehingga kalau pada penerapan asma'ul khomsah, apa abuka? Ja'a abuka, ro'aitu abaka, marortu bi abika. Makanya di sini ada perbedaan, ada abuka, ada abaka, ada abika. Nah, semuanya mu'rab. Maka demikian pula pada isim maksur adalah isim yang mu'rab. Kenapa kemudian disebutkan mu'rab? Karena untuk menegaskan ini juga bisa berubah huruf akhirnya karena adanya penyebab, tapi perubahannya itu apa? Tidak kelihatan. Tidak apa, tidak diperlihatkan atau tidak kelihatan. Nah, contoh yang pertama adalah al-fata. Apa tadi al-fata? Pemuda. Yang kedua al-wusta, pertengahan. Al-mustafa, pilihan. Al-huda, pemberi petunjuk atau petunjuk. Al-huda. Musa, nama orang. Isa, nama orang. Mana alif lazimahnya? Itu yang terakhir. Ini alif bengkong. Al-huda, Ini alif bengkongnya ini disebut dengan alif lazimah. Tetap itu isim mu'rab, bisa berubah akhirnya, tapi perubahannya apa tadi? Nampak apa tidak nampak? Tidak nampak. Nah, akan ada nanti sebentar lagi insya Allah pada pembahasan macam-macam al-i'rab, macam-macam perubahan. Yang ke-8, al-mangkusu, apa yang disebut dengan al-ismul mangkus. Al-mangkusu huwa kullu ismin mu'rabin. Nah ini sama, seluruh isim mu'rab. Apa tadi mu'rab? Bisa berubah huruf, keadaan huruf akhirnya karena amil. Akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha, yang diakhiri dengan huruf ya lazimah, yang diakhiri dengan ya lazimah, maksuratun ma qablaha, yang dikasrah sebelum huruf ya tersebut. Saya ulangi, isim mangkus adalah seluruh isim mu'rab yang akhirnya itu adalah ya lazimah dan sebelum huruf ya ini di kasrah. Maksuratun ma qablah, di kasrah sebelum ya tersebut. Mislu al-hadi, pemberi petunjuk. Antum lihat sebelum ya hurufnya apa? Hurufnya adalah dal, di harokatnya apakah kasrah al-hadi. Demikian az-zani, orang yang berzina, huruf nun yaitu yang sebelumnya juga di kasrah. Ad-da'i, demikian pula penyeru, sebelum huruf ya itu diharokati apakah kasrah, yaitu ain, ad-da'i. Ar-rami, yang melempar, sebelum ya, demikian pula di kasrah, yaitu huruf apa? Huruf mim. Demikian pula al-qadhi, yaitu hakim. Maka kita katakan ini juga isim yang mu'rab, akan berubah keadaan huruf akhirnya karena ada amil atau penyebab. Nah, nanti pembahasannya halaman 13. Kalau yang penasaran bisa langsung lihat halaman 13. Ini pengertian daripada al-ismul mangkus. Isim mu'rab yang diakhiri ya lazimah, yang dikasrah sebelum huruf ya tersebut. Mau dilihat halaman 13, antum lihat yang nomor 8. Sudah lihat semuanya? Kitabnya sama semua. Apa contohnya itu? Al-Qadhi, marfu' mansub al-Qadhiya, kemudian majrurnya al-Qadhi. Ya kan? Ya. Balik lagi. Takutnya kelamaan antum bingung. Nah, berikutnya bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Tanggung ini tinggal satu. Yang nomor 9 adalah al-ismul ladzi la yansarifu. Ismul ladzi la yansarifu. Apa itu al-ismul ladzi la yansarif? Jadi nanti di rumah antum menghafalkan 1-9 yang ada di halaman 13. Al-ismul mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, kemudian apa? Al-ismul khamsah, isim maksur dan isim mangkus, yang terakhir ismul ladzi la yansarif. Nah, huwa adalah Al-ismul ladzi la yadkhulu 'alaihi at-tanwinu. Al-ismul ladzi la yang sharif adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Harokat yang double. Ismul ladzi yang sharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin gitu akhirnya, huruf akhirnya. Al-ismul ladzi yang sharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Mislu contoh Aisyatu. Pada contoh Aisyatu tidak bisa ditanwin menjadi Aisyatun. Pernah antum baca di kitab Aisyatun? Enggak ada. Atau Aisyatan atau Aisyatin. Tidak bisa apa? Ditanwin. Fatimatu tidak bisa Fatimatun, Fatimatan atau Fatimatin. Itu namanya tidak bisa ditanwin. Loh, kenapa kok bisa ditanwin? Nah, kan bisa saja kita katakan Fatimatun, Fatimatan, Fatimatin. Nah, kenapa dilarang? Dalilnya apa ngelarang-larang? Emang dari sananya mau gimana lagi? Nah, kenapa kok boten bukan boten no, boten? Ya emang bahasa Jawanya seperti itu. Jangan dilawan, emang dari sananya seperti itu. Ibrahimu tidak bisa Ibrahimun, Ibrahiman atau Ibrahimin. Itu namanya ismul ladzi la yang sharif tidak bisa ditanwin. Ismailu, Sulaimanu, Usmanu, Salmanu, Maryamu, Samijanu enggak ada, Samijanu. Samijanu enggak ada. Tutup enggak bisa ditanwin karena ajem nanti ada pembahasannya. Nama-nama yang selain nama Arab itu juga tidak bisa ditanwin. Ini kan semua nama ajem. Ibrahim itu bukan nama Arab. Ismail demikian juga. Sulaiman bukan Arab. Ajem. Bunuh Anu. Demikian Maryamu. Tidak bisa Maryamun, Maryaman, Maryamin. Yusufu tidak bisa Yusufun ataukah pula Yusufan atau Yusufin. Demikian Zainabu tidak bisa Zainabun, Zainaban atau Zainabin. Ini yang disebut dengan al-ismul ladzi la yang sharif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Dan nanti akan ada rincian yang lebih panjang berkaitan dengan al-ismul ladzi la yang sharif. Nah, kalau enggak percaya bisa antum buka halaman 15. Nah. Kenapa? Paiminu. Nah. Kalau enggak percaya antum buka halaman 15 tafasilul asma'il lati la tang sharif. Itu artinya rincian-rincian ismul ladzi la yang sharif. Yang kita bahas ini adalah pengertiannya dan juga contohnya, tapi nanti akan ada perincian yang lebih banyak lagi. Nah, siap-siap. Nah, karena ini pembahasannya agak rumit tentang ismul ladzi la yang sharif, dan jangan takut walaupun enggak paham tadi saya sampaikan apa? Yang penting ikhlas ya kan, dapat pahala. Makanya saya di mukadimah saya sampaikan, walaupun enggak paham, kalau ikhlas tetap dapat pahala. Wah, pembahasannya udah serius. Nah, karena ini enggak ada materi yang bisa ditergolongkan di situ. Tamrinun umumiyun. Ini latihan secara umum untuk murojaah dari pembahasan macam-macam isim. Isim dilihat dari jumlahnya ada 5, kemudian ditambah 4. Nah, apa tambahan 4 itu? Al-asma'ul khomsah, kemudian malam hari ini maksur, mangkus, dan ismul ladzi la yang sorif. Enak kan? 5 tambah 4 ada 9. Isim yang dilihat dari jumlah ada 5, ada mufrad itu 1, musana itu 2, kemudian jama' itu ada 3, mudzakkar salim, muannats salim, jama' taksir, kan sudah 5. Nah, tinggal ngapalkan yang 4 ini, yaitu al-asmaul khomsah, maksur, mangkus, dan ismul ladzi la yang sorif. Nah, sudah hafal? Yang bisa ngapal deh. Tapi kalau ikhlas dapat pahala walaupun enggak hafal. Udzkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim dari kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Jadi di sini ada isim, kita disuruh, tugasnya disuruh menyebutkan itu milih dari 1 sampai berapa? 9. Dari 1 sampai 9 kita disuruh milih apakah isim mufrad ataukah yang lainnya. Dikerjakan malam ini, sekarang, atau malam Ahad. Jadi kita coba kerjakan ya. Jannatun isim mufrad. Jelas nih, jannatun isim termasuk dari isim mufrad. Muflihuna sama mudzakkar salim, orang-orang yang beruntung. Di situ tandanya apa? Ada wawu dan nun. Mufradnya apa? Muflihun. Musananya apa? Muflihani, muflihaini. Jadi ternyata pertanyaannya bukan menyebutkan jenis apa, ternyata ada pertanyaan bercabang. Yang cabang-cabang itu lebih banyak. Namanya cabang kan. Muslimuna jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Muslimun. Musannanya apa? Muslimani, muslimaini. Nah, kalau muslimun itu mudzakkar, kalau muannats apa? Muslimatun. Nah, muslimatun itu satu orang muslimah. Kalau banyak orang muslimah apa? Muslimatun. Ini paling mungkin muslimatun. Ayatin. Jamak apa ini? Mu'anas salim. Mufradnya apa? Ayatun. Mufradnya ayatun. Musananya apa? Ayatani, ayataini. Al-Ka'baini. Isim apa? Musanna atau mu'annas? Isim musanna. Isim yang menunjukkan makna apa? Dua. Al-Ka'baini atau Al-Ka'bani. Yadaini. Isim musanna. Apa artinya? Dua tangan. Yadaini atau yadani, bisa yadaini, bisa pula yadani. Mufradnya apa? Yadun. Al-fatawa. Al-fatawa isim apa? Isim maksur. Karena sebelum alif itu di fathah. Khadijatu ismul ladzi la yang sorif, walaupun dia juga isim mufrad menunjukkan mana satu, tapi lebih spesifiknya adalah ismul ladzi la yang sorif. As-samawatu. Jamak apa? Jamak taksir. Dari apa? Mufradnya adalah as-sama'u. Satu langit, as-samawatu itu banyak langit. Jadi bukan jamak mu'anas salim ya. Kalau jamak mu'anas salim, mufradnya apa? As-samawatun gitu. Nah. Tapi ini jamak taksir. Anwarun. Jamak taksir. Mufradnya apa? Nurun. Kalau nuri, nurun itu cahaya. Nuri itu cahaya saya. Turukun, jamak apa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Torikun, satu jalan. Sufyanu, ismuladhi la yang sorif. Tidak bisa dia Sufyanun atau Sufyanan atau Sufyanin. Al-Mufti. Al-Ismul Mangkus. Karena di kasrah sebelum ya. Sebelum ya lazimah. Tapi di situ tidak dikasih titik. Kulubuhum. Asmaul Khamsah. Ini yang dipakai kulubu, kulubunnya, hukumnya itu domir. Apa? Yang belakang masih anu ya, masih melek ya yang belakang. Karena pandangan usahanya terbatas. Jamak taksir mufradnya adalah kulubun. Apa mufradnya adalah kolbun. Nah. As-sa'i, orang yang berjalan. Isim mangkus. A'ma. Isim maksur. Nah. Jadi as-sa'i itu mangkus, a'ma itu maksur. A'ma buta. Ad-duha. Isim apa? Sama dengan a'ma. Isim maksur, ayat isim maksur. Nah, jadi terkadang apa ketukar antara mangkus dan maksur ini. Muslihuna, sama mudzakkar salim, mufradnya muslihun, muslihuna atau muslihina. Nah, maradun. Jamak taksir. Nah, mufradnya apa? Maridun. Makanya ayatnya apa? Fi kulubihim maradun. Pada hati-hati mereka. Mereka kan banyak, sehingga pasangan jalan juga banyak. Maradun, bukan maridun. Sobiratun. Jamak mu'anas salim. Mufradnya apa? So birotun. Akhuna Samjaya udah masukkan bukunya ke kas. PD mau berhenti. Kamarkan begitu ana lihat. Begitu tak lihat tuh kok udah dimasukkan tas bukunya. Mungkin anu merasa wah ini udah mau selesai. Yang lainnya masih gini dia udah mantap. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 9 macam isim. Sekali lagi ini sangat mendasar untuk kemudian kita memahami pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Nah, jadi harus sebisa mungkin dihafalkan, dikuasai berkaitan dengan 9 macam isim ini. Nah. Ya, diulang-ulang. apa mau ulangan? Mungkin ada nanti apa namanya latihan, bukan ulangan ya. Kalau latihan itu boleh buka kitab, boleh tanya gitu. Kalau ulangan beneran kan nggak boleh, tapi latihan ulangan, nah, gitu. Namanya latihan ya, boleh buka kitab, boleh tanya temennya tentang 9 macam isim ini terutama, dan juga dari awal tentang isim mufrad, musanna dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, karena masa minjam dah masukkan bukunya ke dalam tas, dimasukkan lagi tuh. Mau tadi keluar lagi, masuk lagi. Wallahu a'lam bishawab, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fiikum.